Jangan lupa buah-buahan. Saat sahur jangan lupa buah-buahan. Karena buah memang sungguh berkhasiat. Badan kuat, sehat walafiat. Pilih buah, janganlah buah sembarangan. Pilih buah, buah yang tentu menyehatkan. Biar kita jadi orang-orang selamat di dunia sampai di akhir. Apakah itu? Pasti semua ingin tahu. Semangat, semangat karena Allah. Amal, ayo pelajari Al-Quran. Jangan, jagalah iman dan kalbu. Jangan berbuat buruk. Tapi jangan lupa pisang. Pantang iri, sombong dan angkuh. Jangan lupa pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Biar hidup seperti ceri, ceria setiap hari. Semangat, semangat karena Allah.